Jikalau nalar sudah terbunuh, maka mengerikanlah apa yang muncul ke permukaan. Nalar yang dibunuh membuat kita akan berkata, pokoknya, pokoknya dan pokoknya dan sekali lagi pokoknya. Pokoknya apa yang aku tahu, aku mau, aku yakini, itulah kebenaran. Maka pokoknya, atas nama pokoknya, aku boleh memukulmu, aku boleh membunuhmu, aku boleh meniadakanmu, dan aku boleh dan berhak untuk hidup sendiri. Pokoknya. Pokoknya membuat orang gelap mata dan bertindak. Pokoknya bisa makan korban banyak. Ratusan orang korban pun tak jadi masalah karena pokoknya. Aku melakukannya untuk apa yang aku yakini. Pokoknya. Maka nalar tak diperlukan di sana, nalar dibunuh di sana, pokoknya. Nalar menjadi mayat yang tak berdaya. Tak bisa dibayangkan dunia yang pokoknya, karena pokoknya biasanya hanya berlaku di hutan. Ketika semua demonstrasi kekuatan, pokoknya aku paling kuat dan maka aku paling benar. Aku paling kuat maka aku paling berhak untuk hidup, pokoknya. Mari kita bernalar sebagai anak bangsa. Mari kita bernalar membangun rasa bersama untuk menciptakan kerukunan keutuhan anak bangsa yang satu bahasa, yang satu bangsa dan satu tanah air. Maka dalam kesatuan dari kepelbagaian ada damai yang tumbuh subur di sana. Karena itu mari jangan, pokoknya, mari kita beradu nalar untuk menguji pendapat. Dan biar pendapat kita tunduk pada satu kata sebagai penilai tertinggi, yaitu damai. Kalau damai berkata iya, mari kita lakukan. Tapi jika kalau damai berkata tidak, mari kita hentikan. Nalar kita pun tak menjadi pusat tertinggi. Karena nalar tanpa rasa damai tak akan berdaya menciptakan masa depan. Nalar tanpa rasa damai hanya menciptakan permusuhan tingkat tinggi saja. Karena itu pokoknya tak boleh, harus dengan nalar. Tapi nalar tak juga bisa berdiri sendiri. Harus ada rasa damai. Dan rasa damai bukan datang darimu atau dariku, tapi rasa damai yang datang dari sang pencipta bumi, yang tahu betul arti damai. Karena damai adalah miliknya, maka belajarlah dari dia sang pemilik damai untuk mengukur damai. Dan ia sudah mendemonstrasikannya dengan datang ke dalam bumi. Ya, datang ke dalam bumi mengajarkan kita apa itu damai. Bersama saya, Bigman Sirait.